dah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Masuk ke muqaddimah al-warqat. Sudah temu. Qala al-musallifu rahimullah muqaddimatul warqat. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul warqat. Qala hadihi warqatun. Ini adalah warqat. Warqat itu jamak dari waraqah, artinya beberapa lembar. Beberapa lembar waraqat. Ini adalah waraqat, beberapa lembar. Tashtamilu ala ma'rifati fusulin. Yang tashtamil, yang dia memuat, ala ma'rifati fusulin. Yang dia mengandung atau menguat, ya, atas pengetahuan fusulin, beberapa pasal. Min usulil fiqhi, dari usul fikih. Wadhalika muallafun, muallafun, yang demikian itu usul fikih itu muallafun, tersusun. Min juz'aini, dari dua bagian. Dari dua bagian, yaitu mufradaini. Dua bagian, dua mufrad, artinya dua unsur pembentuk. Bukan dua mufrad lawan dari musanna atau jama', tapi dua unsur pembentuk. Ahaduhuma, salah satu keduanya adalah al-usulu, wasani al-fiqhu. Ya, nah, sekarang kita baca syarahnya di sini. Ya, tafadhal, dibaca di sini syarahnya. Ya, nah, Abdul Malik. Waraqatin. Jam'u mu'annasin salimun. Salimun itu tabi' ke jama', bukan ke mu'annas atau muzakkar. Terus min jumu'i al-qillati. Al-qillati. Nah, terus inda sibawaihi. Sibawaihi mabni ala mabni ala ala kasr. Wa qad ya'ti lil kasrati wa ubira wa ubira bidzalika bi fasli tashbihi ala mubtadi'i ala mubtadi'i liyansyata. Nah, nasito yansyatu berarti liyansyata, liyansyata ala qira'atiha wa imami bima fiha. Nah, baik. Qala al-musannif, ya, lihat di antum ada footnote nomor 1 enggak di muqaddimatul waraqat? Ada enggak? Ada, ya. Lihat fi ba'd nusakh al-waraqat, ya, di sebagian naskah ada di sebagian naskah al-waraqat ja'a fil muqaddimah alhamdulillahirabbil alamin. Terdapat di muqaddimahnya, ya, redaksi ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nah, juga terdapat redaksi berselawat. Wa aktsaruha lam tarid fihi hadhihi al-ibaratu. Namun kebanyakan ibarah ini, yaitu selawat dan pujian kepada Nabi, pujian pada Allah dan salawat pada Nabi, enggak terdapat. Wa yun bagi an yu'lama. Namun sepatutnya diketahui anna matnal waraqat, bahwa matan waraqat itu dicetak dengan beberapa cetakan yang muta'adidah, yang banyak, dan dia memiliki nuskah yang khati'ah, yang salah juga sangat banyak, ya. Namun kata beliau walaysa lahu, namun tidak memiliki yang tab'ah, cetakan yang muhaqqaqah, ya, fi ma'alam, sepengetahuan saya, kata beliau. Lidah, oleh karena itu tujadu al-ikhtilafu fi nuskhatil matbu'ah. Oleh karena itu didapati perbedaan di naskah-naskah yang dicetak. Baik, sekarang kita masuk ke penjelasan. Qala Syekh Abdullah Al-Fauzan, hadhihi al-waraqat, al-waraqatu jam'u waraqatin, jamak dari waraqah. Waraqah itu artinya selembar kertas. Jadi kalau waraqat beberapa lembar. Ya, waraqat, waraqatun, waraqatani, waraqat. Nah, itu beberapa lembar. Ya, beberapa lembar. Wa huwa jam'u muannatsin salimun. Jamak muannats salim min jumu'il killah inda Sibawai. Nah, menurut Sibawai itu jamak killah. Apa itu jamak killah? Lihat di footnote nomor 2. Jam'ul killati maka madlulu adadan muhaddadan, yaitu yang kandungannya itu adadan muhaddadan. Berbilang tapi muhaddadan, terbatas. Ya. La yakillu an salasatin wa la yazidu an asharatin. Tidak kurang dari 3, tidak lebih dari 10. Nah, begitu. Ya, tidak kurang dari 3, tidak lebih dari 10, itu jamak kilah. Jadi, antum bisa paham ya, buku Al-Waraqat ini yang ditulis Juwayni kira-kira cuma berapa lembar? Ya, antara 3 sampai 9 lembar. Udah gitu aja. Ya. Dan beliau namakannya dengan Waraqat. Ya. Ini menurut Sibawai. Waqat ya'ti lil kasrati. Namun terkadang dia juga punya jamak kasrah. Ya, bukan jamak kilah saja. Wa ubira bidzalika. Nah, kemudian diungkapkan buku ini dengan nama tersebut, yaitu nama Waraqat, nama beberapa lembar. Kenapa demikian? Likos litashili. Dengan maksud untuk memudahkan ya alal mubtadi'i, bagi para pemula, liyan syata, agar dia giat bersemangat ala qiraatiha, untuk membacanya, wal ilmami bima fiha, dan menguasai ya apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita dikasih tahu apa judul kitabnya, Mujalladat, waduh berjilid-jilid, udah malas duluan membacanya, ya mau bacanya udah lemes. Ini kapan kelarnya? Gimana? Bisa gak nih? Susah. Tapi kalau dikasih tahu, wah ini namanya Waraqat. Lembar-lembar, cuman sekian lembar. Hah? Cuman sekian lembar? Nah, iya, ayo pelajari. Mau bersemangat, baca. Kan begitu. Seseorang dia baca buku sampai selesai, tentu dia akan merasakan kepuasan. Dibandingkan dia baca setengah-setengah, depan aja, dia gak puas. Kan begitu ya? Iya gak? Nah, penyakit para pemula begitu. Ya, jadi kalau beli buku tebel, udah. Ya, ketika lagi semangat aja baca, habis itu tinggal. Ya enggak, ya enggak. Berapa buku tebel yang antum udah pernah baca? Nah, kalau kita pemula kayak begitu. Kenapa? Karena minimnya bahasa, ya. Minimnya pengetahuan di ilmu alat. Ketika pusing, sak, udah tinggal. Ya, selama tinggal buku di pajangan. Ini, lihat. Nah, tapi kalau dikasih tahu ini bukunya tipis, syarat faedah, oh semangat. Wa qauluh tashtamilu ala ma'rifati fusulin. Nah, ini Waraqat ini mencakup atau memuat ya pengetahuan beberapa pasal min usul fiqih, dari ya usul fiqih. Ya, tafadhal dibaca di sini. Ya. Siapa? Rusji. Qala على معرفة أصول أي على معرفة أنواع من المسائل كل نوع كل نوع منها يسمى فصلا لانفصاله عن غيره والأصول جمع فصل وهو قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة أما سواها تستمل على مسائل غالبا والباب أعم من الفصل لجملة مختصتين من العلم تستمر على أصول ومسائل غالبا والكتاب أعم لأنه اسم لجملة لأنه اسم لجملة jumlatin muktas muktasatin muktasatin minal ilmi tastamilu ala abwabi wa abwabin abwabin wa fusulin wa masaila ghariban. Ha, baik, cukup dulu. Nah, berikutnya. Ya, kata Al-Juwayni rahimahullah taala wa tashtamilu ala ma'rifati fusulin. Nah, warakat ini memuat pengetahuan beberapa pasal dari usul fikih. Jadi di sini beliau menerangkan bahwasanya warakat ini memuat atas beberapa pembahasan yang mudah saja. Ya, yang mudah dari usul fikih. Nah, ini semakin memuat lagi kita bersemangat untuk menamatkan kitab ini dan memahaminya dengan baik. Baik, qala ai ala ma'rifati anwa'in minal masaili, yaitu ya, pengetahuan beberapa macam atau jenis dari berbagai permasalahan. Kullu naw'in minha yusamma faslan. Semua, setiap bagian dari pembahasan usul fikih tadi, dari pasal, dari pembahasan usul fikih tadi itu dinamakan pasal. Ya, kenapa demikian? Lin fisalihi an ghairi. Faslun gitu. In fasala yanfasilu faslun. Kenapa demikian? Lin fisalihi an ghairihi, karena terpisahnya dia dari yang lainnya. Wal fusulu jam'u faslin, sedangkan fusul jamak dari fasal. Ya, fasal yaitu pasal. Oleh karena itu kelas dalam bahasa Arab namanya faslun. Kenapa? Karena terpisah. Kelas A, kelas 1 beda terpisah sama kelas 2. Kelas 2 terpisah sama kelas 6 dan seterusnya. Wa hiya qit'atun minal bab. Nah, dia pasal ini adalah potongan dari bab. Ya, mustaqillatun binafsiha. Dia tersendiri, dia bersendiri. Pembahasannya tersendiri dengan pembahasan dia sendiri. Munfasalatun amma siwaha, dan dia terpisah dari selainnya. Tashtamilu ala masaila ghaliban, dia mencakup atas beberapa permasalahan ghaliban, biasanya kebanyakan begitu. Wal babu ammu minal fasli, namun bab itu lebih umum daripada pasal. Li'annahu ismun li jumlatin mukhtasatin minal ilmi, karena yang namanya bab dia adalah sebuah nama bagi sejumlah tertentu dari ilmu. Tashtamilu ala fusulin wa masaila ghaliban. Nah, kalau bab ini mencakup atau memuat beberapa pasal, beberapa masalahan kebanyakan. Jadi pertama ini masalah, di atas masalah faslun, di atas faslun bab. Bisa dipahami sini? Jadi kalau antum baca kitab ya, sebelum antum masuk lihat di daftar isi. Ya. Ini kitab, bahas kitab ya, Kitab Thaharah. Nanti ada bab apa? Bab izalatun najasa. Nanti ada pasalnya. Nanti ada masailnya. Baik. Wal kitabu a'ammu. Nah, kitab lebih umum lagi daripada bab. Li'anna husmun jumlatin muhtasatin minal ilmi tashtamilu ala abwabin wa fusulin wa masailah ghaliban. Nah, kitab ini lebih umum lagi. Dia mencakup ya, beberapa jumlah tertentu dari ilmu, mencakup beberapa bab, beberapa pasal, beberapa masail, masalah kebanyakan demikian. Ya. Baik. Siapa? Terus Sido. Sabit. Bima yahsulu. Antum pada tasdidnya. La, bima yahsulu laha. Antum juga ada tasdidnya. Enggak ada. Ya, terus bil khatmi wal ibtidai al musafir ila qata'a marhalatan min safarihi syara'at di ukhra. Nah. Wa inna ma yaf'alu al-musannifuna bidzalik. Nah, musannifun para penulis kitab ya, mereka melakukan demikian ketika penulis kitab dibuat permasalahannya, cabang-cabangnya. Itu dibuat kitab, bab, pasal, masail. Kenapa demikian? Litansyitin nafsi. Yaitu untuk menyemangati jiwa. Wa ba'siha, dan untuk membangkitkan jiwa ala tahsil, ya, untuk tahsil. Menggapai itu semua satu-satu dulu, dibaca kitab, dibaca bab, dibaca pasal, dibaca masail, akhirnya khatam, nah, begitu. Wal istimrari, dan agar terus continue membaca, fitolabi, dalam menuntut ilmu, membaca bima yahsululaha minasuru, ya, dengan apa yang akan nanti dia dapatkan berupa kegembiraan. Kegembiraan apa? Bil khatmi, yaitu ketika khatam, ya. Wal ibtidai, ketika khatam dan memulai buku baru lagi. Wah, thalabul ilmi ini kalau baca buku itu sampai khatam itu punya kenikmatan tersendiri, ya, punya kenikmatan tersendiri. Wah, bukunya Arab-Arab, gimana bacanya biar khatam? Ya kayak begini, nah, baca satu-satu. Nah, ini sunnah para salaf yang udah mulai hilang, ya, baca satu-satu. Ya, ulama kelarnya dong, ya sabar nuntut ilmu ya begitu emang. Ya, mau cepat, ya, mau cepat ikut daurah samai, ya, Sahih Bukhari 10 hari kelar, nah, ikut daurah samai, tapi nggak ada penjelasan. Loh iya, mau gimana? Kal musafiri, semisal musafir, idza qata'a marhalatan, apabila musafir dia telah qata'a, qata'a itu kan memotong artinya, tapi sini bukan memotong. Musafir, apabila dia telah melalui satu tahapan perjalanan, satu marhalah min safarihi, dari safarnya dia, syara'a fi ukhra, maka dia akan memulai di tahapan yang lain. Semangat dia. Pak Apip tuh kalau pakai touring ya, enggak ke Bandung. Udah lewatin satu marhalah mana, Cikampek udah lewat, udah, oh gembira dia. Habis itu bersemangat mulai lagi. Masya Allah. Ya. Nah, kemudian qala al-musannif rahimahullah taala wa min usulil fiqh, yaitu pasal adalah dia adalah pasal waraqat ini mencakup beberapa pengetahuan dari beberapa pasal dari ilmu usul fiqh, min usul fiqh. Ah, tafadhal dibaca sini, ya. Akbar. Kalimatu usulin wa mudhafun ilaihi wa huwa kalimatun al-fiqhi wa huwa kalimatun al-fiqhi wa huwa minal murakkab fa huwa minal murakkabi al-mudhafi wa lihada lalu dalamu min ta'rifaini al-awwal bi'tibari mufradai ai kalimatu usulin wa kalimatu fikhin di anna al-murakkaba la tumkinu ma'rifat itu fa'il dari tumkin, terus illa ba'da ma'rifati matarakkaba minhu asani bi'tibarihi alaman ala hadzal fanni al-mu'ayyan. Nah, wa qawluh min usulul fiqh. Usul fiqih. Apa sih usul fiqih? Ya. Usul fiqih min hadal fan, yaitu dari fan ini. Fan itu cabang bidang studi lah kalau bahasa kita, ya. Cabang keilmuan, bidang studi. Ya. Dari bidang studi ini, ya. Dari bidang pelajaran ini, al-musamma bi usulul fiqh, yang dinamakan dengan usul fikih. Wa qawlu wa dzalika mu'allafun min juz'ain. Nah, kata al-juwayni itu tersusun dari dua bagian. Ila akhir ay al-isyarah ila usulul fiqhi fa huwa mu'allafun min juz'ain. Ini adalah isyarat bahwa usul fikih itu dia adalah mu'allafun tersusun dari dua bagian. Bahwa yaitu min mudafin wa huwa kalimatu usul wa mudafun ilaih wa huwa kalimatul fiqh, yaitu dari mudaf dan mudafun ilaih. Mudafnya usul, mudafun ilaihnya al-fiqh. Ya. Fa huwa min al-murakkabi al-idafi. Maka ini adalah bentuk tarkib susunan kalimat idafi. Ya, wa li hadza la budda min min ta'rifaini. Oleh karena itulah mesti didefinisikan keduanya. Apa itu usul, apa itu fikih? Ya, agar kita paham. Al-awwal bi'tibari mufradai. Antum kayaknya enggak tulis sedikit pun Mas Bibit. Oh, ada. Nah, tulis Mas Bibit. Nah. Kalau apalagi kosakata kita belum belum banyak, ya, ditulis di situnya, dicoret bukunya. Ya. Kalau lagi belajar bukunya mulus, nah ini mencurigakan ini. Penuntut ilmu bukunya itu kalau lagi belajar mesti banyak hasyiah. Iya, mesti banyak talik sebelahnya. Gimana mulus ya? Ya dibaca dong ya. Nah, dipelajari. Ya. Ya, supaya kita ketika murojaah mudah. Oh, ini dia artinya. Kan begitu. Nah. Taib, mana lagi tadi? Al-awwal bi'tibari mufradai. Ini yang pertama, berdasarkan tinjauan mufradai. Dua unsur pembentuknya. Hai kalimatu usul, yaitu kalimat usul wa kalimatu al-fiqhi, kalimat usul dan fikih. Li annal murakkaba la tumkinu ma'rifatuhu, karena yang namanya murakkab, ya, susunan kalimat itu tidak mungkin diketahui ila ba'da ma'rifati ma tarakkaba minhu, kecuali setelah diketahui, ya, tersusunnya kalimat tersebut. Asani yang kedua bi'tibari alaman, itu berdasarkan tinjauan alam, nama. Ala hadal fanni al-muayyani, dari fan atau bidang, ya, yang tertentu ini. Terus Amar, dibaca Amar. At-tarkiba. At-tarkiba ma la yuqabilu at-tanmiyata wal jam'a li anna ahad al-juz'aini wa huwa lafdhu usulin jam'un madalla ala anna al-murad mufrada huna ma laysa bi murakkabin wa inna ma qala mufradaini karena taklifa qad yakunu min juz'aini mufradaini kama huna wa qad yakunu min jumlataini nahwu in qaddama in khuddima la in fa'ila yaf'alu in qadima in qadima al-dhaifu Akram tuhu. Fa innal fi'la wal fa'ila qadima ad-dhaifu. Qadima ad-dhaifu jumlatun. Wa akram tuhu jumlatun ukhra. Allahu a'lam. Nah. Wa qawlu, berikutnya sekarang pernyataan beliau mufradain, bahwasanya kalimat usul fikih itu tersusun dari dua bagian yang dan dua mufradain, dua unsur pembentuk, begitu ya, dari dua unsur pembentuk. Nah, kata beliau di sini, al-muradu bil ifrad, yang dimaksud dengan mufrad di sini, huna di sini, ma yuqabilu at-tarkiba la ma yuqabilu at-tasniyata wal jam'a, Yang dimaksud dengan mufrad di sini ialah yang dia adalah kebalikan yuqabil atau lawan dari tarkib. Dari tarkib, bukan lawan dari tasniyah atau jamak mufrad, begitu, bukan. Ya. Baik, tayyib ya. Mana bisa dipahami sini? Jadi kalau dikatakan mufradain, dua unsur pembentuk. Ya. Dia lawan dari tarkib. Kalau tarkib kan kalimatnya sudah tersusun. Nah, kalau mufrad berarti belum tersusun. Ya. Misal kita katakan rijalun. Nah, itu. Itu tarkib apa mufrad? Mufrad, walaupun dia bentuknya jamak, begitu. Paham enggak sini? Nah, ini jadi dia bukannya lawan dari musanna atau jamak, tapi dia adalah kebalikan dari tarkib, susunan kalimat. Li'anna ahadal juz'aini, karena salah satu dari dua bagian, wahuwa labdu usul, jam'un, adalah bentuk jamak. Jamak dari aslun. Ya. Fadalla ala annal mufradahuna, maka mufrad di sini menunjukkan ma laisa bi murakkabin, yaitu bukan yang murakkab. Wa inna ma qala mufradain. Nah, beliau menyatakan dengan kalimat mufradain. Ya, beliau menyatakan dengan kalimat mufradain, kata beliau di sini. Kata Syekh, li anna ta'lifa qad yakunu min juz'ain. Karena ya, ta'lif, penyusunan kitab itu terkadang tersusun dari dua bagian, mufradain, dua unsur pembentuk, kama huna, sebagaimana di sini. Waqad yakunu min jumlatain. Nah, terkadang tersusun dari dua kalimat. Ya, dua kalimat yang sempurna, jumlah itu kalimat yang sempurna. Ya, nahu contoh, in qadimad dhaifu akramtuhu. Apabila tamu itu datang, itu kalimat sebuah jumlah, ya enggak? Jumlah, tapi jumlah tamah atau belum? Tamah enggak? Jumlahnya sempurna enggak? Belum enggak. Ya, gimana? In qadimad dhaif. Apabila doib datang, udah bisa dipahami. Enggak kan yang namanya kalam itu labdun murakkabun al-mufidu bil wada', begitu. Dia enggak mufid, ya. Orang yang mendengar masih nunggu, ini ngomong apa ini, in qadima zaidun, in qadima doibu. Nah, tapi kalau dikasih jawab akramtuhu, jawab ustaz. Akramtuhu, kalau tamu datang aku memuliakannya, baru. Dipahami enggak? Dipahami. Ya. Fa innal fi'la wal fa'ila qadima ad-dhaifu jumlatun wa akramtuhu jumlatun ukhra. Ini jumlah dan jumlah yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita masuk ke ta'rif usulul fiqh. Ya. Ta'rif usulul fiqhi bi'tibari mufradain. Definisi usul fikih berdasarkan tinjauan dua unsur pembentuknya. Qala fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu wal far'u ma yubna ala ghairihi wal fiqhu ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati allati tariquha al-ijtihadu. Ya, beliau menyatakan, maka ya, al aslu yang dia adalah mufrad dari usul, ya, maka asal usul itu ya, landasan, prinsip adalah apa itu asal usul fikih? Kita kan mau membahas usul fikih. Mufrad itu kan asal. Itu usul atau asal itu apa sih? Maka dia adalah ma yabna alaihi ghairuhu. Yaitu yang menjadi landasan selainnya. Atau kalau terjemah letterlock dulu, ghairuhu selainnya, yubna dia dibangun, alaihi di atasnya. Tapi kalau terjemahan bebas, yang menjadi landasan untuk selainnya, gitu aja. Maka ini asal, yang menjadi landasan untuk selainnya. Antum, ya, kita berislam, aslunya apa? Tauhid, akidah yang benar. Maka akidah yang benar menjadi landasan dari seluruh amal yang lainnya. Enggak ada akidah yang benar, maka yang lainnya tidak bisa diterima. Karena asalnya enggak ada, pondasinya enggak ada. Bisa dipahami sini ya. Wal far'u, sedangkan fara' apa yang itu yang dimaksud dengan farak, farak cabang kalau bahasa kita ya, mayubna alai ala ghairihi, yaitu yang menjadi landasan untuk selainnya, atau yang mayubna ala ghairihi. Beda dengan asal ya, kalau asal mayubna alaihi ghairuhu, yang menjadi landasan yang selainnya ini, selainnya ini apa yang dia menjadi landasan ya untuk selain apa namanya, untuk selainnya. Kalau farak tidak, yubna ala ghairihi, ya dia dibangun atas selainnya, dia dibangun atas selainnya. Atas selainnya itu apa? Asal ya, atas selainnya apa? Asal. Wal fiqhu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariqatuha tariqatuha al-ijtihad. Nah, sedangkan ya, yang namanya fikih adalah pengetahuan ahkam, hukum-hukum syariat yang metodenya adalah dengan berijtihad. Ya, dengan berijtihad. Nah, nah, kita baca syaratnya di sini sekarang. Ya. Pak Apip. Hada ta'rifu, hada ta'riful awwal al-usulul fiqh, wa huwa ta'rifuhu bi'tibari mufradaihi. Fal-usulu jam'u usul, jam'u aslin, wal aslu lughatan ma yubna alaihi ghairihi, ghairuhu ma yubna alaihi ghairuhu ka aslil jidari wa huwa asasati asasuhu, wa huwa asasuhu al mustatir mabniyu fil ardil mabnihi alaihil jidari wa aslu syajarati wa huwa tarquha asabitu fil ardi. Qala ta'ala alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha sabit farauha fi sama wa hada ahsanu ma kila fi ta'rifil asli. Nah, ya, ta'rifil usuli asli, kalau usul ada wawnya, usul. Baik, ya, hadza ta'rif al-awwal, ini adalah definisi yang awal ya li usulil fiqh, untuk usul fikih. Qala wa huwa ta'rifuhu bi'tibari mufradaihi, ini definisi berdasarkan tinjauan dua unsur pembentuknya. Usul jamak dari asal, asal secara bahasa ma yubna alaihi ghairuhu, yaitu yang dia menjadi landasan untuk selainnya, yang selainnya itu landasannya adalah asal. Semisal asal jidar, dia pondasi dari tembok. Asal jidar, pondasi dari tembok. Ya, mana Mas Bawa? Pasti matiin aja. Nah, dan dia asasnya, dan dia tertutup di apa namanya, di dalam bumi, di dasar tanah, yang dia mabni alaihi al-jidar, yang jidar itu ya dibangun di atasnya, tembok itu dibangun di atasnya, yaitu pondasinya. Kalau dikatakan asul jidar, yaitu pondasi dari tembok. Nah, asul syajarah, akar pohon, asalnya, yaitu torpuha as-sabit fil ard, itu akarnya yang kokoh menancap di dalam tanah. Allah Ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah, apakah engkau tidak melihat permisalahan Allah memberikan contoh kalimat yang baik yaitu kalimat la ilaha illallah itu seperti syajarah, seperti sebuah pohon yang thayyibah, pohon yang bagus. Asluha sabitun, asluha itu. Asluha sabitun yaitu akarnya kokoh, far'uha fis sama. Sedangkan cabangnya, daunnya, apanya? Rantingnya, kemudian pohonnya itu tinggi ke fis sama, ke atas. Asama maknanya adalah ulu. Sama itu punya dua makna, bisa sumu, bisa ulu. Kalau ulu artinya apa? Tinggi. Nah, itu naik. Farquha cabangnya ke atas, bukan ke langit tapi ke atas. Ya, hada ahsanu makila fi ta'rifil asli. Ini adalah definisi terbaik, ya. Definisi yang paling bagus, ya, dari apa yang telah dikatakan tentang definisi dari asal. Allah alam bisawab. Nah, kemudian Mizan. Ibahatul maitati. Ibahatul maitati bil muttari ala khilafil asli. Al-Tarifu al-Makisu alihi. Wahada fi babil kiasi. Di'an al-asla ahadu arkanil kiasil al-baki. Wahiyal aslu wal-far'u wal-hukmu wal-tunadu. Wa'am al-far'u fahuwa ma'ina ala wirhi. Mithru furu'i syajarati. Fahiyah mabniyatun ala asliha. Wa furu'un fiqhi mabniyatun ala asliha. Halah. Wa innama uriful far'u. Wa innama arrafa al-far'a. Wa innama arrafa al-far'a. Ma'a annahu laysa ahadal husayni. Li'annahu muqabilun li'ahadihima huwal asli. Wasyai'u. Wasyai'u. Yaqtadu goyata al-fitidohi ida dukiro muqobilu au yukolu wasul mu'alifi at-tanbihu ala annal fiqha mabniyun ala usulihi wa annal yusa al-awgala wa huwa usulun mabniyun alihi wal yuskustani wa huwa al-fiqhu mabniyun talisa dikul par'i istirodan sama kola ba'udu. Nah, hasbuk saya coba. Nah, adapun secara istilah, itlaqu ala ma'anin usul fikih, kalau secara istilah maka diitlakan kepada beberapa makna. Ya, kepada beberapa makna. Hai, perhatikan. Ini minha diantaranya ad-dalil. Nah, ini kalau mutlak dalil, usul fikih asal maknanya dalil. Semisal antum mengatakan aslu wujubi shaumi qauluhu ta'ala. Asal wajibnya shaum artinya apa? Dalilu wajihi wujubi shaum begitu. Iyalah firman Allah Ta'ala ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu bisa bermakna ad-dalil. Kalau antum mengatakan al aslu fi wujubi salati qauluhu jalla wa ala wa aqimus shalah. Maknanya apa? Ya, ad-dalilu ala wujubi shalah. Ya, bisa dipahami sini. Wa minhu usul fiqih ay adillatuhu. Maka berdasarkan dari sini kalau dikatakan usul fiqih itu dalil-dalilnya. Yang kedua, atau ini yang sering disebut juga dengan al-qaidatul kulliyah. Ya, al-qaidatul kulliyah, kaidah yang global. Kaidah global yang berlaku secara universal. Semisal ucapan kita ibahatul maitati lil muttari ala khilafil asli. Ya, pembolehan makan bangkai, al maitah bangkai, maksudnya memakannya, lil muttari, bagi orang yang terpaksa, itu ala khilafil asli. Maksudnya ala khilaf al-qa'idah al-kuliyah. Ya, maksudnya atas itu menyelisihi kaedah yang umum. Ya, kaedah yang umum. Antum mengatakan al-aslu fin nahyi litahrim. Hukum asal dalam larangan adalah untuk mengharamkan. Ya, taib. Berikutnya, nah, terkadang diitlakan juga makna asal itu ke makna al-maqis alaih. Ini pada bab qiyas. Li'anna al-asla ahadu arkanil qiyas al-arba'ah. Karena asal adalah salah satu dari rukun qiyas yang empat. Yaitu asal, fara', hukum, illah. Ya. Nah, antum mau mengqiyaskan apa? Asalnya apa? Fara'nya apa? Ya. Nah, dihubungkan. Misalkan antum mau menganalogikan kasus. Apa qiyas apa misalkan? Ya. Hukumnya sama. Misalkan ganja, tapi ganja itu kan masuk ke dalam cakupan kullu muskirin haram, ya, memabukkan. Misalkan ya, asalnya khamr. Ya. Faraknya ini ganja. Ilahnya memabukkan. Hukumnya ya, hukumnya haram. Sama dengan asalnya. Kemudian wa amal far'u fa huwa ma yubna ala ghairihi, adapun yang fara' cabang, maka yang dibangun di atas lainnya. Ya. Jadi fara' itu dibangun di atas asal. Mislu furu'i syajarati, misal cabang-cabang pohon, fa huwa mabniyatun ala asliha, maka dibangun di atas asalnya, di atas akarnya, di atas akarnya. Wa furu'ul fiqhi mabniyatun ala usulihi, dan cabang-cabang fikih itu dibangun di atas asalnya, landasannya. Wa innama arrafa al-far'a, nah beliau Al-Juwayni mendefinisikan fara' ma annahu laisa ahada juz'ain, padahal dia bukan salah satu dari dua bagian, ya li annahu muqabilun li ahadihima, karena dia kebalikan dari salah satu keduanya. Ya, kebalikan dari usul fikih, yaitu kebalikan dari mana? Al-asl, wa huwa al-asl. Ya, dia kan bukan bagian dari dua bagian tadi, usul fikih. Enggak ada hubungannya. Tapi dia adalah lawannya, disebutin juga. Wa syai'u yattarihu ghayatal ittidahi idza dzukira muqabiluhu. Nah, sesuatu itu akan jelas dan semakin jelas apabila disebutkan pembandingnya, lawannya. Au yuqal, atau dikatakan qasdul muallifi at-tanbihu. Maka maksud muallif di sini menyebutkan fara' di sini adalah peringatan ala annal fiqha mabniyun ala usulih, bahwa fikih dibangun di atas usulnya. Wa annal juz al-awwala huwa usulun mabniyun alaih. Dan juz bagian yang pertama yaitu usul itu dibangun di atasnya. Wal juz'u asani wa huwa al-fiqhu mabniyun. Ya, falaisa dzikrul far'i istidradan. Ini belum ya. Maka bukanlah penyebutan fara' di sini istidrad dan pembahasan yang melebar. Kama qala ba'duhum, sebagaimana dikatakan oleh mereka. Nah, berikutnya sekarang. Ya, siapa lagi yang belum baca di sini? Mas Bowo, Syekh Bowo belum baca ya? Rohnya tas fathah fahmu gharadi utakan limi that al-ma'rifatu tashmalu al-yaqina wa-dhanna wal-yaqinu wa ma'udriku idrakan laziman ma'rifati anna as-salati wal-yaqinu ma huwa udrika idrakan jaziman udrika idrakan jaziman terus ma'rifati anna as-salawati khamsun wa anna az-zina muharramun ma udrika ala wajhin wajibin kama fi kathirin min masatil fikhi shithu ma'rifati anna al-fitri sunatun ala wajhin al-umuri anna zakata ghayru wajibatin fil huri al-mubahi ala ahad al-aqwali والمراد بالمعرفة هنا أظن لقوله الذي تريدها الاستغلال فهو صفة للمعرفة لا للأحكام الشرعية إذ لو كان صفة للأحكام لدخل في التعريف معرفة المقلد لأنه يعرف الأحكام التي تريدها الاجتهاد بالتقليد فإذا جعلناه صفة للمعرفة خرج المقلد إذا يصير تعريفا Itu isim, nanti itu isim al-fiqha, berikutnya mana tadi ya? Banyak banget antum bacanya ini. Biar cepat. Oh gitu ya, biar cepat ya. Ini ada banser dari mana nih? TNI lah ya. Cuma main nggak pakai peci soalnya kita jadi ngeliat rambutnya kan. Udah sehat antum Roman. Udah sehat antum. Alhamdulillah. Ya. Sakit kenapa itu? Istri habis melahirkan. Oh, habis melahirkan. Oh, sama biasa begitu emang. Pak Apip, Pak Bowo ini. Jadi kalau istri habis melahirkan, suaminya pada sakit. Puasa Indomie 40 bungkus. Ini pada kejang-kejang lah apalagi ini. Antum istri melahirkan juga? Enggak? Hah? Udah 2 bulan yang lalu? Oh, pantas antum kesini. Pelarian ya? Ya Allah. Selamat, selamat, selamat. Ya. Mana, dari mana antum bacanya tadi? Panjang amat bacanya. Hah? Wa'amal juz'us asani. Adapun juz yang kedua. Saiful udah baca belum Saiful? Belum. Ah, Saiful belum baca. Saiful baca belum. Adapun juz yang kedua, bagian yang kedua, usul tadi udah usul ya. Sekarang al-fiqh. Ya, sekarang al-fiqh. Antum enggak ada bukunya? Oh, udah ada. Oh, udah. Cetakannya sama kayak ana begini. Hitam. Oh iya yang Saudi benar sahih. Alhamdulillah udah punya. Selamat anda. Hah? Ini dia nih. Bikin muskilah. Untung udah ada tuh bukunya dia. Sahib, ya. Ya, sekarang fikih. Tadi usul, sekarang fikih. Wa mal juz'u as-sani minal murakkabi fa huwa al-fiqhu. Al-fiqhu lugatan fikih secara bahasa. Apa fikih secara bahasa? Beliau menjelaskan di sini, Syekh al-fahmu. Ya, al-fahmu. Pemahaman. Apa maksudnya? Fahmu gharadi al-mutakallimi min kalamih. Yaitu memahami gorot, bukan gor, bukan sukun roknya, tapi fathah gorot yang jamaknya agrot. Memahami gorot tujuan al-mutakallimi, orang yang berbicara, min kalamihi, dari ucapan dia. Qala al-Jauhari, Jauhari menyatakan al-fiqhu al-fahmu, fikih itu adalah pemahaman. Ya taqul faqiha ar-rajulu bil kasri. Nah, untuk mengatakan faqiha dengan dikasrahkan. Fulanun la yafqahu. Ya. Fulanun la yafqahu, si fulan enggak paham faqiha yafqahu. Wala yanqahu. Summa khussa bihi ilmu syariah. Kemudian ilmu syariat dikhususkan dengannya. Wal alim bihi, dan orang yang mengetahuinya itu disebut faqihun, faqih yang jamaknya fuqaha. Wa qad faquha bidammi faqahatan. Nah, ini faqahatan masdarnya. Nah, terkait, dan juga ada yang pakai dhammah, bukan faqiha tapi faquha dengan dhammah. Atau juga ada wafaqahallahu pakai fathah, yaitu faqaha. Ya. Oh, pakai tasdid. Wafaqahallahu tafaqqahan. Pakai tasdid. Idza ta'ata dzalika. Apabila dia lebih ta'ata, mengusahakan hal tersebut. Wal fiqhu istilahan, nah secara istilah. Apa itu fikih secara istilah? Dia adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyati allati tarani, yang saya lebih condong ke dalamnya. Dia adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bi af'al al-muta'alliqah bi af'alil 'abdi minal adillah at-tafsiriyah. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama ahli usul. Apa itu fikih? Dia adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang terkait dengan perbuatan hamba berdasarkan dalil-dalil tafsiriyah yang rinci. Berdasarkan dalil yang rinci. Ini baru namanya fikih. Nah, kalau beliau di sini menyebutkan hanya ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Ini berdasarkan pemaparan Al-Juwayni. Al-Juwayni menyatakan demikian. Apa itu fikih? Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Nah, ini. Jadi kalau secara bahasa fikih apa? Al-fahmu, atau juga ada yang mengatakan al-idrak. Ya, idraku syai' wal ilmu bihi wa fahmuhu, itu dinamakan fikih. Itu dari tinjauan bahasa. Ya, juga ada yang menyatakan dari kalangan usuliyun, apa yang dimaksud dengan fikih? Ya, fikih adalah al-fahmu ad-daqiq. Tapi ini tidak tepat, ya. Ini tidak tepat. Jadi cukup tadi itu ya antum memahami apa itu fikih. Dia adalah ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bi af'alil 'abdi min al-adillati at-tafsiriyah. Yaitu pengetahuan hukum-hukum syar'i, ya, yang terkait dengan perbuatan hamba. Perbuatan hamba berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Nah. Tapi berikutnya. Saiful. Belum ya? Oh, kepanjangan nih Mas Bowo nih. Habis memos Bowo nih. Syarah definisi tadi. Definisi dari Al-Juwayni mengenai fikih adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah dan seterusnya. Qauluhu ma'rifah. Al-ma'rifatu tashmalu al-yaqina. Ma'rifah ini ilmu mencakup yakin. Ya, wa dhanna mencakup yakin dan dhon. Mencakup keyakinan dan dhon. Dhon itu juga namanya ilmu. Ya, itu dhon juga namanya ilmu. Wal yakinu ma huwa udrika idrakan jaziman. Nah, yang namanya yakin ialah sesuatu yang udrika, sesuatu yang ditangkap, yang diketahui idrakan jaziman, dengan keyakinan yang jazim, yang pasti, yang dengan yakin. ya, dia adalah sesuatu yang dijangkau, diketahui, ya, ditangkap dengan keyakinan yang pasti. Kama arifati anna salawati khamsun, semisal pengetahuan bahwasanya salat itu, salat yang fardu itu 5 waktu. Nah, ini namanya ilmu, ilmu yakin. Wa anna zina muharramun. Nah, zina haram. Enggak ada yang bilang zina haram enggak ya? Enggak ada bisa bilang begitu. Nah, sedangkan dhon ma udrika ala wajhin rajhin. Nah, sedangkan dhon ialah sesuatu yang diketahui, dipahami berdasarkan sisi yang paling kuat saja. Ya, kama fi katsirin min masailil fiqhi, sebagaimana ini yang banyak di dalam permasalahan fikih. Mislu ma'rifati annal witra sunnatun ala madhabil jumhur. Semisal pengetahuan bahwasanya witir adalah sunnah hukumnya menurut pendapat jumhur. Loh, kok enggak ijma sih? Iya. Ya, kenapa? Karena Hanabilah berpendapat witir adalah wajib. Wa anna zakata ghairu wajibatin fil huri al mubahi ala ahadil aqwal. Dan bahwasannya zakat, zakatul mal, itu tidak wajib bagi atas fil huri. Fil huri itu perhiasan yang dipakai, dikenakan, bukan yang disimpan. Istri antum punya ya, jari jemari ini, cincin kiri emas, cincin jari tengah emas, jadi apa ini namanya? Jari manis emas, telunjuk emas, jempol emas, di pergelangan tangan gelang, kalung, anting, antingnya di telinga, di hidung, di bibir, di mata, terus di kakinya juga lagi. Waduh, masya Allah, pindah toko emas engkoh-engkoh ke rumah dia, kencerang-kencering ya, kan begitu. Itu nyampe gak nisab 85 gram? Wah, bisa kalau satu cincin 10 gram, 10 jari berapa? 100 gram. Nah, di kalung dia 20 gram, 120. Gelang dia kiri kanan 5 gram, 130. Kaki juga 140, lebih 85 gram. Tinggal pas haul, nanti pas tahun dari dia beli. Nah, dikeluarin zakat gak? Kalau yang seperti ini, kata beliau, nah ini, wa zakat tidak wajib pada huli al-mubah, itu perhiasan mubah yang dipakai ala ahadil aqwal, berdasarkan salah satu dari pendapat ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah enggak, ya, dalam mazhab Syafi'iyah Hanabilah tidak wajib zakatul huli ini, sebenarnya perhiasan yang dikenakan enggak wajib zakat. Artinya 140 gram emas di badan, belum itu yang di hidung ya, anting yang di hidung, anting 160, 200 gram lah semua. Hah? Giginya emas. Giginya emas juga. Ya Allah. Nah, itu ya. Nah, ini pengetahuan bahwa itu tidak wajib, itu ya, ma'rifahnya itu apa? Yakin atau zon? Zon. Baik. Wal muradu bi ma'rifati huna adh-dhannu. Yang dimaksud dengan ma'rifah di sini adalah dhon. Itu dugaan saja berdasarkan perkataan beliau, allati tariquha al-ijtihadu. Yang metodenya adalah ijtihad. Fa huwa sifatun lil ma'rifati. Nah, ijtihad ini adalah sifat na'at dari ma'rifah. La lil ahkami asy-syar'iyyah. Yang metodenya adalah ijtihad itu na'at dari ma'rifah, dari ilmu, bukan dari hukum-hukum syar'i. Itlaukana sifatan lil ahkami, kalau itu dianggap alati kalimat alati torikuha alistiat, itu dianggap sebagai sifat bagi ahkam, lada kola fil ta'rifi ma'rifatul muqallidi, maka akan masuk juga dalam definisi ini, yaitu definisi dari muqallid. Muqallid lawan dari mujtahid. Li'annahu ya'riful ahkama allati tariquha al-ijtihadu bitaqlid, karena yang namanya muqallid juga mengetahui hukum-hukum yang metodenya ijtihad dengan taqlid. Fa idza ja'alnahu sifatan, namun kalau kita menjadikan itu sebagai na'at lil ma'rifah, kalimat allati tariquha al-ijtihad itu na'at bagi ma'rifah, kharaja al-muqallidu, maka muqallid enggak masuk di sini, keluar di sini. It yasiru at-tasrif, karena yasiru at-tasrif al-fiqha itu, karena nanti definisinya adalah al-fiqha ane khobar yasiru. Nah, dibaca di sini Saiful, it yasiru at-ta'rifu al-fiqha, ma'rif manaha muqallid muzakkar hurmah wal hurmati wa ghairiha wa qayyada asy-syar'iyyati kharaja bihi wa qayyada asy-syar'iyya wa qayyada atau wa qayyada beliau mentakyid ya wa qayyada asy-syar'iyyati kharaja bihi al-ahkamu al-aqliyatu kama 'arifati anna al-wahida nisbu isnaini wal ahkamu haratun isim khabar anna wal 'adiyata kanuzuril matari ba'da ru'di wal wardi. Nah, sebentar dulu ya. Dari mana? Karena kalau tadi kalimat allati tariquha al-ijtihad itu adalah na'at dari ahkam bukan dari ma'rifah, maka nanti definisi fikih adalah huwa al-ma'rifatu allati tariquha al-ijtihad. Definisi fikih berarti adalah pengetahuan ilmu yang metodenya adalah ijtihad. Padahal ilmu itu adalah ma'rifat, fikih itu adalah ma'rifah ahkam asy-syar'iyyah, yaitu pengetahuan hukum-hukum syar'i yang metodenya baru adalah ijtihad. Nah, muqallid laysat ma'rifatuhu an tariqil ijtihad. Yang namanya muqallid, ya, pengetahuan dia bukanlah berdasarkan metode ijtihad. Enggak. Bal an tariqatil taqlid, tapi dengan metode taqlid. Ya, metode taqlid. Dia taqlid kepada mujtahid. Udah. Mau entah dia tahu dalilnya atau tidak, ya tetap muqallid. Ya. Jadi para ulama ini jumhur membagi manusia cuma dua, mujtahid, muqallid. Enggak ada yang ketiga. Ketiga itu istilah belakangan. Ya, itu sedikit dari kalangan ulama dengan istilah muttabi'. Apa itu muttabi'? Dia bukan mujtahid. Bukan mujtahid, tapi dia bukan muqallid. Kenapa bukan muqallid? Karena dia tahu landasan dalil yang dipakai oleh mujtahid. Tetap aja dia bukan mujtahid. Dan dinamakan oleh jumhur yang namanya ngaku-ngaku muttabi' ini ya muqallid. Kenapa? Karena ma'rifah dia bukan dari metode ijtihad, dia enggak mampu berijtihad. Tapi dari metode taklid, ya enggak? Taklid enggak? Taklid. Kalaupun dia paham dalil, dia enggak ngerti dalil itu mau diapain. Imam Ahmad aja menghafal dalil, tapi enggak tahu dalil itu mau diapain. Sampai datang Asy-Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan, kalau enggak ada Syafi'i, kita enggak tahu dalil ini mau diapain. Hah? Ini dalil mau diapain? Nah, datang Syafi'i, datang ulama yang ngajarin metode beristinbat dengan dalil. Akhirnya tahu ini dalilnya, ya, mujmal atau gimana, am atau khos, ya, ini dalilnya gimana, nasikh atau mansukh, ini dalilnya apa, khos atau am, muqayyad atau mutlak, kan begitu. Kalau sekedar hafal dalil, gimana mau jadi mujtahid, gak ngerti apa-apa. Ya, makanya belajar usul fikih, kita masih dalam lingkaran taklid, tapi minimal gak, ya enggak parah-parah banget lah. Ya, ada tahu sedikit. Kalaupun nanti kita taklid kepada mujtahid, kita tahu ya landasannya. Makanya ilmu usul fikih ilmu yang enggak bisa ditawar-tawar bagi penuntut ilmu. Enggak belajar usul fikih, saya enggak tahu nuntut ilmu apa yang mau dituntut. Karena dengan usul fikih kita akan paham ke semua bidang pelajaran. Ya. Nah, ini penting sekali ilmu usul fikih, bahasa Arab ilmu usul fikih. Ini ilmu alat yang enggak bisa ditawar-tawar bagi penuntut ilmu. Kecuali enggak mau jadi penuntut ilmu, udahlah saya jadi simpatisan aja lah. Ini silakan. Kan enggak dipaksa juga. Ya. Udahlah saya tablik akbar aja lah. Ya silakan. Ya, silakan. Udahlah saya dakwah muhadarah-muhadarah aja lah umum. Ya silakan. Enggak dipaksa juga, ya kan? Nah, tapi kalau mau belajar ya nuntut ilmu alat ya mesti belajar. Menceburkan diri di dua ini, bahasa Arab dan usul fikih. Ini penting sekali. Mana tadi? Ya, kama sayati insyaallah taala fi akhir waraqat, nanti di akhir waraqat. Kemudian perkataan beliau, al-ahkam asy-syar'iyyah ay al-ma'khudah ay al-ma'khudati min asy-syar'i al-mab'uts bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang ahkam syar'iyyah yang diambil dari syariat yang Nabi SAW diutus dengannya. Semisal wajib, istihbab, ya, anjuran, haraman dan yang lainnya. Wa qayyada dan al-juwayni mengikat, mentakyid dengan hukum-hukum itu, yaitu hukum-hukum syar'iyyah. Maka kharaja bihi, maka keluar dari sini, tidak termasuk di sini, al-ahkamu al-aqliyatu, hukum-hukum aqliyah. Semisal apa? Kama'rifati annal wahida nisfud isnain. Ya, semisal pengetahuan bahwasanya satu setengah dari dua. Lah enggak apa. Itu bukan masuk dalam hukum-hukum syariah dalam cakupan fikih ini. Ya. Semisal apa lagi? Al-ahkamu al-hisiyah. Ya, yaitu hukum-hukum hisiyah indrawi. Kama'rifati annan nara haratun. Semisal pengetahuan bahwasanya api panas. Lah udah tahu. Ini bukan fikih ini. Ini al apa? Ini hisiah, ya. Es dingin, dia udah ngerti, ya. Dia tahu semua. Wal adiyah atau yang kebiasaan, semisal kebiasaan nuzul matar ba'da ra'di wal barqi, yaitu turunnya hujan setelah ra'd, petir, wal barq, kilat. Ini adiyah kebiasaan. Walaupun mendung tak berarti hujan, gitu kan. Ah, Pak Abdurrahman. Mana kok saya kehilangan wal fatihatu wajibatun fi salati as-sirriyah wal jahriyah ala ahdil aqwal ghairu dalik min masailil khilafi, bukan masailah karena mudaf. Wa amma ma tariku, terus sampai sini ya, wa amma ma tarikuhu al qat'u mithlu salati wajibatun, terus wazina wal amu fal fiqhu bihadha ta'rif la yatanawalu illa fiqh al-mujtahid. Terus hadha huwa ta'rif usul al-fiqh bi'tibari mufradaihi wa amma at-tamu at-tani wa huwa ta'rif bi'tibari alama fa yadhkuruhu al-musannifu ba'da al-kalami 'ala al-ahkam ash-shar'iyyah wa rafa'ah. Nah. Ya. Dari mana allati tariqu hal ijtihad taqaddama, ya telah berlalu pembahasan. Berarti kalau allati tariqu hal ijtihad berarti enggak masuk di sini masail fiqhiyah. Ya, masail fiqhiyah yang metodenya bukan berdasarkan ijtihad. Semisal salat. Ini kan salat enggak perlu ada ijtihad lagi, iya enggak? Ini sudah qat'iyah. Zakat, ini sudah qat'iyah. Tapi puasa berarti di sini enggak termasuk. Taqaddama annahu sifatun lil ma'rifati. Ini telah berlalu ya bahwasanya kalimat allati tariquha al-ijtihad Allati itu na'at dari mana? Ma'rifah. Nanti jumlah at-tariqu hal istihadu, jumlah ismiyah, mubtada khobar, la mahala lahu minal i'rab, karena dia silah mausul dari allati. Wal makna allati tariqun, allati tariqu subutiha wa dhuhuriha al istihadu. Maknanya ialah yang metode penetapannya ya, dan zuhuriha penampakannya adalah dengan cara al-ijtihad. Apa itu ijtihad? Alladhi huwa badlul juhdi, yaitu dengan mengerahkan juhdi, kemampuan, kesungguhan, li idraki hukmin syar'iyyin, untuk mengetahui sebuah hukum syar'i. Semisal apa? An-niyatu wajibatun fil wudu, apakah niat itu wajib dalam wudu? Wal fatihatu wajibatun fi sholati sirriyati wal jahriyati ala hadil akhwal, untuk menentukan al-fatihah adalah wajib dalam sholat sirriyah jahriyah berdasarkan salah satu dari pendapat ulama ya, dan yang lainnya min masailil khilaf, dari permasalahan yang di situ terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Wa amma ma tariquhu al-qat'u, adapun yang metodenya adalah qat'i, pasti, semisal sholat wajibatun, sholat adalah wajib, zina haram, wa ghairu dhalika minal mas'al al-fiqhiyah al-qat'iyah, dari permasalahan-permasalahan yang pasti itu, fala tusamma ma'rifatuha fiqhan, maka mengetahui hal tersebut itu tidak dinamakan fikih ya, fil istilah, berdasarkan istilah ini, ala ma dzakarahu al-musannifu, berdasarkan yang disebutkan oleh al-musannif al-Juwayni ya, li'anna ma'rifata dhalika yashtariku fiha al-khassu wal-amu, karena mengetahui hal tersebut itu yashtariku fiha ya, karena itu bisa berserikat padanya, bisa semuanya bisa tahu, al-khass maksudnya ulama, talibul ilmi, ahli ilmi, wal-khass wal-am itu orang awam ya. Fanfiqhu bihada at-ta'rifi, maka fikih berdasarkan definisi ini, la yatanawalu illa fiqhal mujtahidi, maka tidaklah dia mencakup, tidaklah dia membahas kecuali fikihnya mujtahid. Hada huwa ta'rifu usul al-fiqhi bi'tibari mufradaihi, inilah definisi usul fikih berdasarkan tinjauan dua unsur pembentuknya. Wa amma ta'rifu as-sani, adapun definisi yang kedua, wa huwa ta'rifuhu bi'tibari alaman, yaitu definisinya berdasarkan tinjauan alaman, nama dia tadi, usul fikih. Nah, usul namanya apa fikih? Ala hadzal fanni, dari bidang studi ini al-muayyani yang tertentu ini, fasayat kuruhu al-musannifu, maka musannif al-Juwayni akan menyebutkannya, ba'dal kalami alal ahkami asy-syar'iyyati, wallahu a'lam, setelah pembahasan ahkam syar'iyyah, wallahu a'lam. Ya, nanti kita bahas berikutnya al-ahkam asy-syar'iyyah. Ya, baik. Ya, sekalian mau siap-siap Jumatan deh ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.